Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita ditanya bagaimana cara kita bermuamalah, bergaul dengan orang yang tukang maksiat, adalah bagaimana cara Rasulullah SAW itu bermuamalah, bergaul dengan orang yang tukang maksiat. Kenapa? Karena panutan kita adalah Nabi kita Rasulullah SAW. Allah Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada jiwa, pada diri Rasulullah SAW itu terdapat panutan yang baik, uswah hasanah untuk kalian. Maka, dan ternyata telah disebutkan bagaimana Rasulullah SAW bergaul, bermuamal dengan tukang maksiat. Disebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bercerita, anna rajulan ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang yang dia di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana ismuhu Abdullah, namanya Abdullah. Dia itu sering minum khamar sampai didatangkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang ini, hingga Nabi mencambuknya. Maka tatkala itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencambuknya, ada salah seorang sahabat yang berkata, yang mencela dia. Apa katanya? Allahumma la'anhu ma aktsara ma yu'tabi. Ya Allah, laknatlah dia. Betapa seringnya dia itu melakukan maksiat. Tatkala itu, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan dia dicela, ada orang yang mencelanya, apa yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sabdakan, la tal'anu, jangan kalian laknat dia. Kenapa? Ma alimtu innahu yuhibbullaha wa rasulahu. Apa yang aku ketahui, sesungguhnya apa yang aku ketahui, dia hanya mencintai Allah dan Rasulnya. Maka jangan kalian celah. Lihat, dan tentu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di zaman itu adalah zamannya tasyri', zamannya pensyariatan. Akan tapi lihatlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membela orang yang dicelah, membela orang yang dicelah karena maksiatnya. Memang maksiat itu buruk, akan tapi jangan kalian celah orangnya. Celah maksiatnya, jangan kalian celah orangnya. Berilah dia uzur, beri dia uzur, jangan langsung dicela. Beri dia uzur dan dakwahkan, berikan dia dakwahan, nasihati dia, nasihati pelan-pelan, nasihati, dan semoga dia menerima nasihat kita. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW sabdakan, li an yahdiyallahu bika rajulan wahidan. Seandainya li an yahdiyallahu, Allah memberikan hidayah kepada seseorang dengan sebab dirimu, maka apa kata Rasulullah SAW, khairun laka min humurin na'am, itu lebih baik bagi dirimu daripada engkau memiliki unta merah. Dan lihatlah, bahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memanggil hamba-hambanya yang tukang maksiat. Apa kata Allah, bagaimana Allah memanggilnya? Allah memanggil mereka dengan panggilan hamba, yang mana Allah menunjukkan bahwasanya ini Allah mencintai, masih mencintai hamba-hambanya. Allah saya mencintai, bagaimana kita tidak mencintai mereka? Kita langsung mencela mereka tanpa hujjah dan burhan. Lihatlah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatum min rahmatillah." Wahai hamba-hambaku, kata Allah, "Alladzina asrafu ala anfusihim," yang mana mereka itu telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. La taqnatum min rahmatillah, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Lihat, Allah memanggil mereka dengan panggilan hamba. Maka maklumilah mereka. Kenapa? Karena setiap bani Adam itu melakukan kesalahan. Kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam itu melakukan kesalahan. Akan tapi apa? Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah orang yang mau bertobat. Maka beri dia uzur dan nasihatkan, jangan engkau celah langsung. Kenapa? Itu bukan manhajnya Nabi Muhammad SAW. Manhajnya Nabi Muhammad SAW tidak pernah mencela, akan tetapi nasihatkan terlebih dahulu. Rasulullah SAW bersabda, sibabul muslim fusuk, mencela orang muslim adalah kefasikan. Maka jangan engkau celah, nasihatkan dia. Memang maksiatnya buruk, akan tetapi belum tentu orang yang itu pasti buruk. Maka nasihatilah dia. Semoga sedikit ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.